tidak mengenal aku atau tidak berpengetahuan. Jadi kalau kita baca tuh Alkitab semua kagum-kagum loh gitu. Luar biasa. Terkagum-kagum gitu. Jadi dia bertanya untuk mau menyatakan. Adam berpikir dia hebat. Dia ngomong. Sehingga Tuhan bilang, dimanakah engkau? Artinya, itu bukan pertanyaan tapi statement. Kau sudah terpisah. Sama dengan ketika dia bilang, tidak baik manusia ini seorang diri, maka dijadikannya lah sepasang. Emang dia waktu ciptain pertama gak tahu kalau itu gak baik? No. Itu bukan pertanyaan lagi, itu pernyataan. Kenapa manusia sepasang? Reasonnya dikasih ke kita. Itu retorika. Ya, yang berikut. Kontroversi kemahatauan Allah di dalam memohon doa. Ini perjanjian baru. Di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 8 mengatakan gini, janganlah kau seperti orang kafir bertele-tele kau minta, kau pikir alam itu bodoh, benar gitu ya. Ingat, sebelum kau minta, dia sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu, ngapain minta lagi? Tercilakan orang Kristen sekarang kalau minta pun, kalau harus detail. Minta mobil sebut warnanya, tahunnya dan segala macam. Kan begitu kan? Minta makan pun sebut komplit semua. Padahal gak ada ya dia. Tapi heran buku itu laris. Buku-buku kurang. Saya pikir ya. Bikin buku laris saya tahu. Isinya harus apa. Tapi saya gak bisa menodai dan kemudian mengkhianati apa yang semestinya. Ya. Karena itu seserah. Ketika manusia itu jadi manusia pada dirinya, he is a big boss, bikinlah buku tentang itu, tapi isinya itu dia manusia hebat, jago, pasti laris. Itu buku motivation, buku-buku itu semua begitu. Ya. Jadi manusianya yang dijagokan, dihebatkan, pasti laris. Saya ngerti banget marketnya, saya juga bisa menulis itu. Tapi saya gak bisa kianati hati saya. Nurani saya. Ya. Nah dalam doa itu apa yang terjadi? Makanya sesudah dia bilang, jangan usah kau minta pun Bapamu sudah tahu. Lalu diajarlah kan doa Bapa kami. Gimana? Bapa kami ya, di sorga dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Jadilah apa? Di mana? Itu doa kita tiap minggu habis persembahannya. Kira-kira kehendak Tuhan jadi gak di hidup kita? Jangan di bumi dulu lah, terlalu gede. Halo? Kira-kira jadi gak? Jadi. Kehendak Tuhan itu di hidup kita? Jadi hidup kita sudah sesuai dengan kehendak? Sudah apa belum? Ya, kampung-kampung susah deh. Hampirnya gimana? Hampirnya udah dekat atau jauh? Jauh banget, hampir jauh. Hampir gak nyampe. Maka kalau kita pikir ya, doa Bapa kami itu namparin kita tiap hari. Saya selalu pikir, aduh Tuhan, aku lagi. Gak tahu kalian, tapi tolong kalau doa Bapa kami, berhenti sejenak pikir. Lalu review. Iya. Jadi gak kehendak Tuhan dalam hidupku? Coba lah pikirnya. Rasanya malu gitu ya. Bangun tidur mau ke gereja aja mungkin sudah terlalu banyak persoalan yang kita pikir. Bagaimana belajar memahami Tuhan? Biarlah kita digelisahkan oleh kebenaran. Nah kemudian dia bilang, berilah kami apa? Berapa? Ya berapa cukup? Ya secukupnya itu berapa? Kalau ditanya yang kita, apa jawab kita? Hah? Apa lo tahu? Berapa cukup nak? Kalau ditanyanya gitu. Cukup kenyang. Makanya itu aja kalian gak bisa jawab. Sesuap berlian besar. Bayangkanlah satu sebelum berlian segini, satu berlian sudah satu istri. Kalau sesuap berapa istri? Makanya Tuhan gak kasih. Puji Tuhan. Banyak-banyak berlian. Ayat coba kenapa? Dikaitkan dengan tadi. Kan itu ada ayat 8, terus 9, 10 kan doa Bapa kami kan? Makanya kalau baca Alkitab itu coba lihat satu kali. Apa kaitannya permintaan itu dengan doa itu? Dengan statement ayat 8 itu. Bapamu sudah tahu sebelum kau minta. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, karena Bapa lebih tahu dari aku berapa yang cukup. Kita mah gak pernah tahu cukup kan? Makanya gak heran kalau kolesterolnya over, asam urat over. Saya juga begitu. Ah, kacau ini. Sederhana sebetulnya.